kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, masih pada kitab Al-Jihad Was-Sayri bab yang ke-23 dengan bunyinya bab al-mubadaratu bil ghazwi wa taqdimu ahammil amrayni al-muta'aridaini. Bab al-mubadarah bil ghazwi. Al-mubadarah bersegera, bergegas, bercepat-cepat, ya. Bil ghazwi menuju peperangan. Ini benar-benar tuntutan iman. Bergegas, berlomba-lomba, bercepat-cepat menuju perang. Ini luar biasa. Kalau bercepat-cepat mengejar harta, jelas. Bercepat-cepat mengejar kedudukan, jelas. Bercepat-cepat mengejar rezeki, mengejar apapun dari keuntungan dunia, jelas. Tetapi sekarang bercepat-cepat untuk berperang, ya. Ini luar biasa, menunjukkan iman itu terkadang di luar nalar, ya, manusia, tuntutannya. Di mana berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala satu di antara dua, yang pertama menang, yang kedua meninggal syahid, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan jihad menjelaskan bahwasanya jihad itu tidak disukai oleh jiwa, oleh nafsu kita. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Ya, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan atas kamu berperang tetapi tidak kalian sukai. Ya. Ini yang menunjukkan bahwasanya luar biasanya bila iman itu yang berbicara. Maka akan ada dorongan dan kita telah mendengar salah satu dari hadis Nabi SAW ketika menjelaskan keutamaan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang syahid di jalan Allah berperang, syahid dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika dihadapkan kepada Allah dan Allah memberikan kepadanya kebebasan untuk meminta apapun yang ia inginkan, maka ini salah satu dari kemuliaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata yang syahid ini, saya meminta kepadamu ya Allah untuk dihidupkan kembali, dan ini tidak akan mungkin, menunjukkan bahwasanya keutamaan berjihad. Walaupun itu tidak mungkin, dia minta untuk dihidupkan kembali dan berjihad lagi, mati lagi, kemudian hidup kembali, berjihad lagi, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Dan bahkan dari sejarah berjihadnya, berperangnya orang-orang yang beriman di masa dahulu, di zaman Nabi SAW, terkadang kita tidak menganggapnya sebagai manusia biasa. Bisa saja mereka malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sudah terpotong-potong organnya, mereka tetap bersemangat berjihad dengan Allah. Kisah Mus'ab bin Umair ketika perang Uhud, yang dia dibebankan, diperintahkan untuk memegang bendera perang. Terpotong tangan kanannya, dipindahkan ke tangan kiri, terpotong tangan kirinya. Subhanallah, ini luar biasa semangat mereka dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika mereka sedang bersenang-senang, ada di antara mereka yang dimandikan oleh malaikat, mandi junub, ya. Ketika sedang berhubungan badan dengan istrinya, tiba-tiba ada panggilan jihad, ya. Mereka tinggalkan kesenangan dunia mengejar jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada seseorang yang di perang Uhud sedang menikmati beberapa butir kurma, terdengar olehnya seruan jihad, dia letakkan makanan tersebut dengan mengatakan bakhin bakhin. Ya, apalah artinya ini? Kemudian dia mengatakan inni syamamtu raihatal jannati ta'ti min wara'i Uhudin. Sesungguhnya saya menghirup harumnya surga Ya. Semilir datang dari arah Uhud. Ya. Menunjukkan bahwasanya mereka ketika melihat jihad itu melihat surga. Ya. Melihat surga Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ya, ditekan pembahasannya tentang bercepat-cepat, bergegas, bergesa-gesa untuk menuju perang. Kemudian wa taqdimu ahammil amraini al-muta'aridaini. Ini pembahasan yang lain. Ya. Pembahasan yang lain dalam masalah fikih yaitu mencari skala prioritas ketika terjadi benturan dalam perkara yang kita harus pilih. Ya. Mana yang lebih penting dari yang penting? Ya. Mana yang lebih utama dari yang utama-utama? Ketika kita mesti melakukan satu di antaranya, maka pilih mana yang paling utama. Nah, ini fikih terhadap agama. Ya. Di antara fikih beragama ini memutuskan atau mengambil sikap dalam perkara yang sama punya keutamaan, tetapi yang terutama dari yang utama, yang terpenting dari yang penting. Ini perlu fikih. Begitu juga bila mana kita mesti melakukan kesalahan, maka kita melakukan kesalahan yang terkecil untuk menghindari kesalahan yang besar. Ini kaidah dalam agama kita. Irtikabu akhaffid dararain. Ya, melanggar yang teringan dari dua pelanggaran untuk menjauhi pelanggaran yang terbesar. Pokoknya mau tak mau kita harus melanggar. Nah, fikihnya adalah mencari yang paling ringan pelanggarannya untuk menghindari yang terbesar. Ya. Kemudian juga dalam hal ini terkait dengan daf'ul mafsadati muqaddamun ala jalbil masalih. Ini kaidah juga, menolak mudarat itu ini lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat. Dia ada maslahatnya tetapi mudaratnya ada. Ya, ini kita berhadapan dengan dua perkara, dengan satu perkara. Bila mana kita lakukan, kita tujuannya untuk adanya maslahat. Tetapi di situ ada mafsadahnya, ada kerusakannya. Maka kaidahnya ini tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena kaidahnya adalah kita lebih mengedepankan menolak mudarat daripada hanya berharap maslahat. Apalagi kalau maslahatnya mungkin. Ya. Sementara mudaratnya hakiki. Yang kedua-dua yang tadi itu, mudarat dan mafsadahnya kemungkinan. Mafsadahnya mungkin, maslahatnya juga mungkin. Dalam hal ini kita harus tinggalkan ini. Ya, untuk menghindari mudarat. Walaupun kita berharap ada maslahat, tetapi mudarat juga ada, maka tidak dilakukan. Apalagi kalau seandainya mudaratnya muhaqqaq. Mudaratnya ada pasti, sementara maslahatnya kemungkinan. Ya. Maslahatnya kemungkinan, contoh rokok. Ya. Rokok. Maslahatnya mungkin sebagian orang menganggap ada, tetapi mudaratnya mungkin. Mudaratnya muhaqqaq. Ya. Mudaratnya pasti, dan ini badan kesehatan yang mengatakan demikian. Kalau tidak muhaqqaq, tidak akan mungkin perusahaan rokok mau dia tulis di sana rokok membunuh. Ya. Kalau bukan pasti. Ya. Tidak akan mungkin. Kalau hanya kemungkinan akan mengakibatkan kerusakan, akan mengakibatkan mudarat, tidak akan mungkin. Tetapi karena yakinnya, karena pastinya, mereka ya menerima. Dan mereka juga mengatakan demikian, pemilik-pemilik perusahaan rokok mengatakan demikian. Ya. Nah, ini kaidah ini yang membuat kita tidak mengatakan ini sebuah perkara yang biasa, karena dalam kaidahnya adalah meninggalkan mudarat lebih utama dari mengharapkan maslahat dari satu perkara. Nah, ini yang terkait dengan yang bagian kedua tadi. Taqdimu ahammil amraini al-muta'aridaini, mendahulukan yang terpenting dari dua hal yang penting ketika berbenturan. Tapi kalau seandainya tidak berbenturan, menggabungkan, ya diperintahkan oleh agama menggabungkan beberapa kebaikan, ya, menggabungkan beberapa kemaslahatan boleh. Tetapi kalau seandainya bertentangan, dua kemaslahatan, maka yang harus kita cari adalah mana yang paling maslahat dari dua tersebut, ya, yang paling banyak maslahatnya. Ini nanti dua bagian tadi terjadi pada satu kisah, satu kasus yang diceritakan dalam hadis ini. Kita akan baca, sebelumnya saya bacakan terjemahan bab, bergegas berperang, ini yang pertama tadi, dan mendahulukan yang lebih penting di antara dua hal yang bertentangan. Maksudnya kedua-duanya penting, dan tetapi bertentangan, kita mau tak mau harus melakukan satu. Maka cari di antara dua tersebut yang paling banyak pentingnya, yang paling banyak keutamaannya, atau yang paling penting. Hadis di bawah ini nomor 4538. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, "Wa haddatsani Abdullah ibn Muhammad ibni Asma ad-Dubai. Qala haddatsana Juwayriyah ibn Asma an-Nafi'in an Abdullah." Ya, Abdullah tentunya di sini adalah Abdullah ibn Umar. Ya, karena perawi darinya adalah Nafi'. Nafi' bila mana meriwayatkan dari Abdullah, pasti Abdullah bin Umar, karena Nafi' ini murid terdekat dan bahkan mantan budak, dan bahkan muridnya yang paling terkenal, ya, di antara murid-murid Abdullah bin Umar. Walaupun kaidahnya apa, bila mana ada nama Abdullah tanpa dinasabkan di tingkatan sahabat, asalnya siapa? Abdullah bin Mas'ud, ya. Tetapi ada yang hal yang lain yang membuat dia berubah dari kaidah, keluar dari kaidah seperti sekarang ini. Ini adalah dari Nafi' dan dari Abdullah, sementara Nafi' tidak terlalu masyhur meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ya, radhiyallahu taala an ashabi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qal, kata Abdullah bin Umar, nada fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma yauman sarafa anil ahzabi. Ya. Nabi SAW mengumumkan kepada kami, ya, mengeluarkan pengumuman, nada memanggil, ya, dan mengumumkan. Makanya azan itu dinamakan dengan nida, yaitu panggilan atau pengumuman, ya. Kapan Nabi menyampaikan pengumuman tadi? Yauma insarafa anil ahzab, pada hari ketika selesai perang Ahzab, musuh sudah pulang, ya, sudah meninggalkan Madinah, yang mengepung Madinah itu semua sudah pergi karena kalah, ya, karena kalah, kalahnya karena Allah, yang Allah Subhanahu Wa Taala yang menyatakan, yang menakdirkan atau yang menjadikan mereka kalah dengan bala tentaranya, di antaranya adalah angin topan, angin dahsyat, angin kencang yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang diceritakan oleh Allah dalam surat Al Ahzab, ya. Maka para sahabat, Nabi SAW dengan para sahabatnya pulang, ya. Ya. Panggilannya itu adalah, seruannya tadi adalah alla yusalliyanna ahadunil zuhra, agar seseorang tidaklah salat zuhur illa fi bani Quraidhah, kecuali pada di perkampungan Bani Quraidhah. Ya. Pengumuman ini diumumkan oleh Nabi, dan isi pengumumannya adalah janganlah seseorang dari kalian sholat zuhur kecuali di perkampungan Bani Quraidhah. Maksudnya mereka harus ke sana. Ya. Kalau mereka tetap di Madinah, berarti tidak akan ada perintah ini. Nanti sholat asar di mana? Di Bani Quraidhah. Sementara Bani Quraidhah adalah Yahudi yang sudah berkhianat, melanggar perjanjian, bersongkol dengan sekutu. Ya. Ini perintah dari Nabi SAW. Janganlah salah seorang dari kalian nanti salat zuhur kecuali di Bani Quraidhah. Fatakhawwafa nasun fautal waqti. Sebagian dari mereka yang sudah berjalan menuju Bani Quraidhah khawatir luputnya waktu, ya, fautal waqti. Ketika mereka belum sampai di di Bani Qurayzah, sementara salat zuhur hampir habis ya, waktunya. Maka mereka khawatir luputnya waktu, fasallau duna Bani Qurayzah. Lalu mereka salat walaupun belum sampai di Bani Qurayzah. Padahal perintah Nabi apa? Salat zuhur mesti di sana. Ya. Ketika mereka bersudah, itu pun sudah terlalu tergesa-gesa. Ya, sudah bergegas, tetapi ada sebagian yang sudah hampir habis masuk waktu, sudah hampir habis waktu zuhur, mereka belum juga sampai di Bani Qurayzah. Ya. Wa qala akharun, ya, ketika mereka dalam kondisi demikian, berkata yang lain, la nusalli illa haythu amarana Rasulullah SAW. Kita tidak akan salat kecuali di tempat yang diperintah oleh Nabi. Di mana? Di Bani Qurayzah. Ini sebagian. Kalau yang tadi khawatir habis waktu, lalu mereka salat di sana. Di sana di mana mereka mengkhawatirkan keluarnya waktu, akhirnya mereka salat walaupun belum sampai di Bani Qurayzah. Yang sebagian lagi tidak salat karena mereka mengikuti perintah Nabi SAW seperti yang tadi disebutkan. Wa in fatana al-waqtu, sekalipun sudah habis waktunya, pokoknya kita salat zuhurnya di sana. Walaupun kita salat zuhur itu nanti di sana, itu sudah di luar waktu, sudah lewat, kata mereka. Qal, setelah berita itu sampai kepada Nabi, ini setelah perang ini, kisah tersebut ya. Kemudian sampai berita itu kepada Nabi, fama anna fawahidan minal fariqaini. Maka kedua-dua pendapat ini atau kedua-dua kelompok ini tidaklah dicela sedikit pun oleh Nabi. Yang salat sebelum Bani Qurayzah tidak dicela, artinya tidak ditegur. Ya. Maksudnya tidak disalahkan. Yang salat di Bani Qurayzah juga tidak disalahkan. Ya. Tidak disalahkan. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat itu sudah berpikir. Para sahabat itu bukan seperti yang dituduhkan oleh sebagian orang setelah mereka, bahwasanya para sahabat itu adalah manhaj atau cara beragamanya para sahabat itu cara beragama ingin selamat saja. Ingin selamat saja. Pokoknya manut, ke kiri kata Nabi, ke kiri dia. Ke kanan kata Nabi, ke kanan. Naik kata Nabi, naik. Turun kata Nabi, turun. Tidak ada berpikir sedikit pun. Nah, ini untuk contohnya mereka berpikir. Ya. Kalau tidak mereka, kalau hanya manut saja, semuanya pasti kan salat di Bani Qurayzah. Dan mereka ternyata berpikir, mereka juga menganalisa, dan bahkan mereka manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu bahwasanya mereka ini orang yang bijaksana, orang yang cerdas. Maka dipilih sebagai sahabat Nabi. Ya. Kata sebagian orang, setelah para sahabat itu sudah pergi semuanya, sudah mendapatkan predikat apa? Radhiyallahu anhum dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang mencela. Cara beragama para sahabat itu cara beragama orang yang wawasannya rendah. Ya, tidak berpikir. Ya. Maka mereka mengeluarkan istilah tariqatus salafi aslam. Cara beragama orang salaf itu, maksudnya orang terdahulu yaitu para sahabat, itu hanya cari selamat. Sementara yang setelah mereka itu tariqatuhum a'lam wa ahkam. Lebih cerdas, lebih bijak, lebih luas wawasannya, lebih luas ufuknya. Ya, lebih intelektual dari mereka para sahabat. Ini celaan untuk para sahabat Nabi SAW. Allah menjadi Allah Subhanahu, mereka jadi sahabat itu bukan mereka yang Allah yang memilih mereka. Kata para ulama, ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyi. Allah memilih mereka untuk menjadi sahabat nabinya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memilih sahabat-sahabat yang rendahan. Ya. Tetap mereka juga manusia biasa. Ya. Jadi sini dalil bahwasanya mereka juga menganalisa. Ya, yang tadi yang salat di jalan itu, ini memang analisa dia. Bahwasanya yang dimaksud oleh hadis Nabi itu adalah bergegas, bercepat-cepat. Bukan mutlak harus salat di sana, tetapi mendorong kita untuk segera berangkat. Dan di perjalanan kita harus percepat langkah kita, percepat kendaraan kita. Untuk apa? Untuk cepat berperang. Nah, itu pemahaman mereka. Ternyata Nabi SAW merekomendasi. Apa kata para sahabat? Nabi tidak mencela salah kedua-duanya. Ya. Kedua-duanya. Bukan berarti yang benar itu tunggal, tidak tunggal. Yang benar itu satu sebenarnya. Yang benar satu. Tetapi bila mana ada orang yang melakukan kesalahan, tetapi dia berpegang kepada nas, dan dia memahaminya sesuai dengan pemahaman terhadap bahasa Arab, bukan karena hawa nafsu, maka sekalipun salah, dia tetap berpahala. Ya. Bukan karena hawa nafsu, bukan karena benci kepada agama Allah, tetapi karena memang cara kaidahnya sama, benar. Mereka memahami, itu memang dorongan, dan Nabi SAW mengakui itu. Nabi tahu bahwasanya mereka tidak akan mungkin semuanya bisa sholat di sana di dalam waktu. Tetapi Nabi SAW ingin melecut semangat mereka karena baru saja selesai perang. Kalau kita manusia wajar-wajar berpikir, senjata belum diletak. Nabi SAW baru selesai mandi dalam Sahih Bukhari. Ya, yang telah kita pelajari, Nabi SAW baru selesai mandi dari perang Khandaq itu. Tiba-tiba datang malaikat Jibril. Engkau sudah letakkan senjata? Kami para malaikat masih memegang senjata ini. Masih mau memegang senjata. Dan kami berangkat sekarang menuju Bani Quraizah. Malaikat yang diturunkan oleh Allah di perang Khandaq. Makanya Nabi SAW segera memakai kembali. Para sahabat yang sudah mulai duduk istirahat. Istirahatnya bukan dari bekerja biasa. Beristirahat selama hampir satu bulan. Mereka siaga satu di sana dan bahkan sampai ada beberapa sholat asar mereka atau sholat zuhur asar mereka tidak pada waktunya, dilalaikan oleh kesiagaan, tidak ada yang sempat sholat. Bahkan Umar SAW mengutuk orang-orang Quraisy karena membuat mereka melalaikan sholat asar. Begitu mereka siaga dan mereka betul-betul lelah, letih, sampai di rumah hendak istirahat, tiba-tiba ada panggilan perang lagi. Kalau bukan dilecut dengan semangat dengan itu, tidak mungkin mereka enggak. Biarlah nanti besok saja kita berperang, nasallah. Kami akan berjalan, ya kami kan lelah, ya mungkin sekuat-kuatnya sajalah. Tetapi Nabi SAW mengatakan, la yusalliyanna ahadukum adh-dhuhra illa fi Bani Quraizah. Dalam sebagian riwayat juga dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari juga sebagian Muslim, la yusalliyanna ahadukum al-asra. Ada dua lafaz di sini, dan ini bukan bertentangan. Ya, kata para ulama, dan Imam Nawawi juga menggabungkan. Ya, dua pemahaman lafaz yang berbeda, yang satu salat zuhur, satu salat asar. Kok bisa? Ya, kejadiannya kan setelah salat zuhur. Ya. Setelah masuk sewaktu zuhur. Ketika itu ada yang sudah salat dan sedang, ini kan sedang baru selesai perang. Ya, ada yang sudah salat zuhur dan ada yang sudah salat asar. Ada yang sudah salat zuhur, ada yang belum salat zuhur. Ya, maksud saya. Ada yang sudah selesai salat zuhur, ada yang belum selesai salat zuhur. Yang belum selesai sholat zuhur, Nabi SAW mengatakan sekarang juga, jangan tunda-tunda. Dan tidaklah salah seorang kali ini sholat zuhur kecuali sudah berada di sana. Berarti senjata diambil kembali kemudian berangkat lagi. Jangan tunda-tunda apa-apa. Yang sudah sholat zuhur, yang baru selesai sholat zuhur, ya ambil senjata kembali dan berangkat menuju Bani Quraizah. Jadi tidak bertentangan dua riwayat tersebut, karena memang kejadiannya setelah masuk sholat zuhur dan mereka baru saja pulang dari perang Khandaq. Ini kemungkinan mereka ada yang sudah selesai sholat zuhur pada awal waktunya, ada yang belum. Maka yang bagi yang belum tentu diperintahkan untuk sholat zuhur di sana. Yang sudah sholat zuhur diperintahkan untuk tidak sholat asar kecuali di sana. Inilah yang dijelaskan oleh Imam Nawawi di halaman. Ada di sini 29 691. Mana? Enggak, maksudnya sarahnya 692 pasti ya. Nih, berkenaan dengan bergabung penggabungan dua riwayat ada? Ya. Antara yang menyebutkan sholat zuhur dengan asar, maka ada beberapa kemungkinan. Pertama, dapat dipahami bahwa hal itu sudah masuknya waktu sholat zuhur dan sebagian dari mereka telah melakukan sholat di Madinah, maka dikatakan kepada mereka yang belum sholat zuhur, janganlah kalian sholat zuhur kecuali di Bani Quraizah. Dan kepada mereka yang telah melakukan sholat zuhur dikatakan, janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Ini yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Dan yang berkenaan dengan bunyi bab bergegas berperang itu tadi, Nabi SAW menyuruh mereka cepat-cepat pergi walaupun baru selesai perang. Cepat-cepat ini bergegas untuk berperang, diperintah oleh Nabi SAW. Kemudian mendahulukan yang lebih penting, itu perbedaan. Ya, mendahulukan yang lebih penting, bisa saja yang lebih penting di sini adalah berperangnya, sementara istirahatnya tidak terlalu penting. Ya, ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, masalah perbedaan pendapat tadi di antara para sahabat. Mereka menganggap bahwasanya pentingnya sholat di dalam waktu, ya, sehingga mereka sholat di tengah jalan walaupun belum sampai di meninggalkan Allah. Sebagian mengatakan lebih penting sholat mengikuti perintah Nabi, bahwasanya tidak sholat kecuali di meninggalkan Allah walaupun sudah lewat waktunya. Jadi ini takdimu al-ahamil amr ini, dan ini sebagai kaidah dalam agama. Taqdimu ahammil amraini, ini kaidah mutaridah yang sudah baku, dan ini kita tidak akan mungkin lepas dari ini. Dalam kehidupan kita pasti akan berhadapan dengan berbagai macam hal-hal yang penting, dan orang yang cerdas ketika dia tahu mana yang terpenting dari yang penting. Apalagi kalau orang yang mendahulukan yang tidak penting sama sekali kemudian mengorbankan yang penting, ini orang yang tidak cerdas, ya. Melalaikan dirinya dari yang penting, kemudian sibuk dengan yang tidak sama sekali ada kepentingannya, yang tidak ada gunanya. Apalagi kalau yang melakukan sesuatu yang berbahaya, yang memudaratkan, lalu melalaikan yang bermanfaat. Ini lebih lagi, ya. Orang yang sibuk dengan dunia, kan dunia tidak penting. Kita cari dan kita tidak cari, dia akan datang. Karena sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentu agama kita mendorong kita untuk bekerja, berusaha. Ya. Tetapi jangan sampai usia kita habis untuk itu sementara akhirat yang sebagai tujuan yang mana kita akan hidup selama-lamanya di sana. Perjalanan dari mulai meninggal dunia sampai hari berawalnya hari kehidupan yang abadi itu perjalanan yang panjang. Di alam barzakh itu tidak sama dengan di dunia. Ya. Sekarang ini orang di dunia ini mungkin hanya dalam hitungan ribuan tahun, ya. Seperti umat-umat dahulu, umat Nabi Adam, ya, umat Nabi Nuh, ya, di atas ribuan tahun, ya. Nah, sementara di alam barzah sudah berapa lama orang sekarang ini, sementara kiamat belum ditegakkan oleh Allah, mereka masih di alam barzah. Yang pertama kali mati anak Nabi Adam belum sampai lagi, dia masih di alam barzah, ya. Masih dalam barzah. Sudah sekian lama seumur manusia. Di awal-awal manusia dia. Nah, sampai sekarang masih di alam barzah. Orang-orang yang meninggal ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, seperti Nabi kita Muhammad SAW sudah berapa lama? Sudah 1430 tahun yang lalu meninggal dunia. Kurang lebih. 1430 tahun yang lalu meninggal dunia. Berarti sudah selama itu di alam barzah. Apalagi nabi-nabi sebelumnya, apalagi nabi Adam alaihissalam, sudah ribuan tahun masih di alam barzah. Karena alam barzah lama. Ya. Alam barzah lama. Itu baru perjalanan, ya, menuju tempat di sana semuanya abadi, surga dan neraka. Nah, perjalanan setelah dibangkitkan lagi, setelah alam barzah, nanti akan ada hari berbangkit. Nah, dari hari berbangkit, dibangkitkan manusia semuanya untuk sampai ke surga, sampai ke neraka, ini tidak sama dengan dunia yang hanya puluhan tahun untuk kita sekarang di akhir zaman. Ya. Menunggu saja manusia setelah dibangkitkan dan menunggu Allah mengadili mereka itu 40 tahun namanya, arba'ina sana, 40 tahun, dan hitungannya bukan hari dunia. Berapa lamanya? Itu baru menunggu. Nanti proses penghisaban lagi, dan setiap fase-fasenya akan dilalui. Penghisaban, berhadapan dengan Allah, ke telaga Nabi mengambil buku catatan, kemudian timbangan amalan, kemudian nanti di sirat, ya. Kemudian nanti ada setelah sirat itu pengadilan lagi bagi orang yang beriman antara mereka. Ya. Lama. Nah, baru sampai ke surga atau neraka. Perjalanan yang panjang sekali. Tidak ada bandingannya dengan hidup di dunia ini. Apalagi di akhir zaman ini umur manusia hanya 60-70 tahun, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, sementara kita lalai dengan yang sebentar itu untuk mengorbankan yang lama. Perjalanan saja lama. Nah, setelah sampai ke tujuan nanti surga atau neraka, lama, abadi, kekal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaidah tadi dalam masa ini sangat penting. Bagi kita yang terpenting adalah akhirat. Kata Allah mencela dalam surat Al-A'la, "Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa." Ya. Tapi kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia. Sementara akhirat lebih baik dan lebih kekal. Dunia sebentar. Sekaya-kayanya kita di dunia, abadi? Tidak. Setinggi-tingginya jabatan kita di dunia, abadi? Tidak. Ya. Semenang-menangnya kita di dunia, sekarang menang. 4 tahun lagi menang. 5 tahun lagi menang. 4 kali, 2 kali, 5 kali. Kalau orang-orang yang sekarang ini di dewan, di legislatif, bisa saja berkali-kali jadi anggota dewan. Menang, menang, menang terus. Sampai kapan? Nah, sampai mati. Kalaupun saya, dia meninggal dunia dalam keadaan menjadi pejabat negara, pejabat tinggi, sebentar. Ya. Itu yang didahulukan. Sementara akhirat kita lupakan. Perjalanan saja sudah ratusan tahun. Perjalanan menuju akhir itu ratusan ribu tahun. Ya, bukan puluhan. Kalau menunggu saya itu puluhan baru. Menunggu di akhirat nanti pengadilan Allah. Nanti setiap tahap-tahap yang akan dilalui akan menjadi ratusan ribu tahun namanya. Baru sampai ke surga neraka. Kalau sampai ke tempat itu baru abadi. Subhanallah. Kita korbankan hanya untuk mencari kesenangan hanya dalam puluhan tahun. Terkadang orang hanya beberapa tahun. Semenjak dia balik sampai meninggal dunia hanya 12 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Habis. Atau mungkin usianya 60 tahun. Berapa lah? Baliknya 15 tahun. Ya. Segitulah. Ya. Nah, ini kaidah yang sangat penting. Takdimu ahammil amrin. Makanya Allah SWT mencela orang yang mendahulukan dunia. Lupa akhirat. Sama sekali tidak ada agama, tidak ada ibadah, tidak ada sholat, tidak ada puasa. Dan bahkan semua tindak tanduknya terkadang menentang agama. Dan bahkan tidak suka dengan orang yang beragama. Kalau melihat orang-orang yang mengamalkan agama, ya dia tidak suka. Jangankan dia mengamalkan agama, melihat orang yang mengamalkan agama pun tidak suka dia. Melihat orang yang patuh kepada Allah tidak suka. Melihat orang yang mencontoh Nabi tidak suka. Melihat orang-orang yang taat kepada Allah SWT tidak suka. Bahkan dilempari dengan tuduhan-tuduhan, celaan-celaan, kerlingan-kerlingan mata. Allah mengatakan kerlingan mata. Ya. Seperti di akhir-akhir surat Al-Mutaffifin. Ya. Di akhir surat Al-Mutaffifin, "Wa idza marru bihim yataghamazun." Ya. Mereka mengelingkan mata sindiran. Kelingan mata celaan, hinaan. Ya. Ini yang diceritakan Allah. Kemudian Allah katakan, "Hari ini orang-orang yang beriman akan mencela, mencaci, menghina orang-orang kafir." Ini luar biasa. Padahal sebentar cuma. Tidak ada yang abadi. Nah, maka kaidah tadi mesti kita terapkan. Kita lihat apa yang sangat penting. Apalagi dalam masalah agama ini. Apalagi dalam masalah beribadah. Makanya di antara amalan-amalan yang sunnah saja. Itu ada yang terpenting dari yang penting. Ada yang lebih banyak pahalanya dari yang lain. Makanya para ulama dahulu. Orang-orang saleh dahulu seringkali mempertimbangkan di antara sekian banyak amalan sunnah mana yang lebih banyak pahalanya. Seperti bersedekah. Nabi SAW sudah berikan kaidah. Ya, kita punya hanya harta untuk bersedekah 1 kali. Tetapi kita bisa mendapatkan dengan harta itu pahala segini dan ada yang lebih dari itu. Ya, tergantung kepada siapa kita bersedekah. Nabi SAW mengatakan bersedekah kepada kerabat. Sedekatun wasilah. Dua kali lipat kita dapatkan. Pahala sedekahnya dan kemudian pahala silaturahimnya. Ya, jadi ini kecerdasan yang diajarkan agama. Kemudian beribadah yang sunnah. yang memberikan manfaat kepada orang banyak ini lebih utama dari dari amalan sunnah yang hanya kita sendiri mendapatkan manfaatnya. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika ditanya, engkau bergadang di malam hari, mana yang lebih engkau sukai, bergadang dengan sholat malam atau bergadang dengan menulis ilmu? Ya. Sholat malam itu kan tahajud, bukan berarti beliau tidak tahajud ya, tetapi kan mengisi tahajud dari awal sampai akhir atau seluruhnya, atau dengan tahajud juga ada, misalnya tidak seberapa dibandingkan dengan yang tanpa ada amalan yang lain, atau menulis ilmu. Kata beliau, menulis ilmu lebih saya sukai daripada sholat tahajud malam hari, karena menulis ilmu itu kan manfaatnya untuk orang banyak. Buktinya sampai sekarang karya beliau masih dipelajari oleh orang banyak, padahal beliau sudah meninggal 1000 tahun lebih, karena beliau bukan 1000 tahun, ya 1200 tahun, ya karena beliau meninggal 200 sekian ya, 242 atau 4, ya. Sekarang 1440 ya. Subhanallah. Sudah 1000 tahun lebih, sementara karyanya yang dia tulis dari hadis dari Nabi yang kumpulkan itu masih ada dan dipelajari dan dibaca. Setiap orang yang perhatian terhadap sunnah Nabi, ketika mereka meriwayatkan hadis, mereka mengatakan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kenapa? Karena riwayat yang beliau kumpulkan di sana sangat banyak, melebihi yang lain. Berkali-kali lipat lebih banyak daripada Sahih Muslim, lebih banyak, berkali-kali lipat lebih banyak daripada Sahih Bukhari. Ya, hadis yang ia keluarkan, sehingga tidak ada hadis kecuali di situ ada. Ya, luar biasa Imam Ahmad. Nah, setiap orang mengatakan saya dapatkan dalam kitab hadisnya Imam Ahmad, dapat pahala dia. Ya. Bayangkan bagaimana cerdasnya seorang muslim dalam mencari mana yang paling utama baginya, yang lebih banyak pahalanya dalam beramal dengan amalan-amalan yang sunnah. Inilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab yang ke-23 dengan ya satu hadis. Kemudian di sana di halaman 693 ada faedah ya. Dalam hadis ini terdapat banyak faedah. 1 2 3 disebutkan di sini menjadi dalil bagi mereka berargumentasi dengan makna tersirat, kias atau analogi dan makna kalimat, seperti perbedaan pendapat tadi ya. Yang sebagian mengatakan maksudnya adalah perintah untuk bergegas ya. Ini ada dalam cara memahami agama yang dijelaskan oleh para, yang dilakukan oleh para generasi terdahulu, dan seterusnya. Ada 3 ya. Kemudian kita masuk ke bab 24, bab raddul muhajirina ilal ansar mana ihahum minasyajari wathamari hina staghnau anha bil futuh. Bab kaum muhajirin mengembalikan lagi kepada kaum ansar pemberian mereka berupa pohon dan buah-buahan ketika mereka sudah merasa cukup dengan hasil penaklukan beberapa negeri. Kita tahu bahwasanya Nabi SAW ketika awal-awal hijrah ya, mereka para muhajirin ini disahabatkan atau disaudarakan, dipersaudarakan dengan orang ansar ya, maka karena konsekuensi dari persaudaraan, orang ansar kan tidak membawa apa-apa, tidak punya harta, maka Allah mengistilahkan mereka fukara, orang-orang fakir, lil fukara il muhajirin. Maka dipersaudarakan oleh Nabi SAW saudaranya dari ansar. Kalau mereka punya kebun dibagi 2 ya, punya apa bagi 2. Ini luar biasa persaudaraan yang diikat oleh keimanan. Nah, setelah terjadi penaklukan, kaum muslimin sudah banyak harta rampasan perang, maka orang muhajirin yang sudah mendapatkan pemberian dari orang ansar membalikkan lagi. Nah, ini menunjukkan luar biasa sifat qanaah mereka. Membalikkan kepada orang ansar apa pemberian mereka dahulu, karena mereka sudah mendapatkan pembagian setelah terjadi penaklukan, mendapatkan harta rampasan perang. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mereka memiliki harta itu hanya sebatas kebutuhan. Ya. Ketika mereka menerima pemberian karena kebutuhan, karena mereka membutuhkan. Ketika mereka tidak butuh lagi, mereka balikkan kepada pemiliknya. Ya. Mereka balikkan kepada pemiliknya. Kita baca hadis Di bawah ini cukup panjang ya. Hadis nomor 4539 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Abu Thahir wa Harmalah qala akhbarana Ibnu Wahb qala akhbarani Yunus an Ibni Shihab an Anas bin Malik radhiyallahu taala qala lamma qadima al-muhajiruna min Makkah al-Madinata. Ini cerita Anas. Anas orang mana? Ya, Ansari, orang Ansar. Dan dia ketika datang orang muhajirin, dia masih kecil, masih anak-anak. Ya. Semenjak sampai Nabi di sana, dia sudah dihibahkan oleh ibunya kepada Nabi untuk menjadi pelayan Nabi. Karena ibunya cerdas, Ummu Sulaim itu luar biasa cerdas. Dia tidak punya apa-apa, miskin. Ya. Sementara dilihatnya wanita-wanita Ansar yang lain datang menjumpai Nabi, membawa hadiah, membawa makanan, membawa minuman, membawa pakaian, membawa ini untuk memberikan apa yang mereka miliki kepada Nabi SAW, menghadiahkan untuk Nabi. Sementara dia tidak punya apa-apa. Tetapi seorang orang yang beriman pasti punya apapun yang dia inginkan untuk mendapat pahala. Karena orang mukmin itu produktif. Kalau tidak punya harta, dia punya lain. Dan ini kita dapatkan, orang kalau ingin beribadah, dia tidak akan kehilangan cara untuk beribadah. Tidak akan kehabisan cara untuk beribadah. Saya melihat ini, contoh sebelum kita masuk kepada cerita Anas, di Madinah itu, ketika di bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan, ada orang-orang yang memang cerdas mencari pahala. Ya. Dia tidak punya harta untuk menyediakan perbukaan untuk orang yang berpuasa, tetapi dia punya tenaga. Ya, dia punya tenaga. Makanya dia punya teko, cerek ya. Ya, cerek diisinya dengan air zam-zam, kemudian dibawanya cangkir plastik itu. Nah, dituangkannya, orang ketika hendak berbuka kan semua kan belum siap duduk. Ada yang baru sampai di sana di Masjid Nabi. Ya. Nah, siap mereka di pintu. Nah, bagaimana dengan dia menyediakan perbukaan untuk orang yang berpuasa? Padahal dia tidak punya apa-apa modal kecuali hanya teko kosong saja. Cangkir plastik dari mana? Dari Masjid Nabi. Ya. Dan mereka memang luar biasa. Kalau memang mencari pahala, tidak akan mungkin kehilangan cara kita untuk mendapatkan pahala. Dan ini kan hilang. Kita punya tenaga, kita punya ide, kita punya HP, kita punya ini. Ya. Kita punya keahlian untuk membujuk orang. Ya, membujuk orang untuk bersedekah, membujuk orang untuk hadir kajian. Subhanallah. Makanya kembali kita kepada Ummu Sulaim tadi, ibunda Anas bin Malik, dia tidak punya apa-apa dan dia punya cara. Dibawanya anaknya ini. Kalau yang hadiah wanita-wanita lain itu kan sebentar cuma. Ya, sebentar. Sementara hadiahnya Ummu Sulaim 10 tahun bersama Nabi. Dimanfaatkan oleh Nabi. 10 tahun. Ya. Bayangkan. Kalau makanan kan dimakan habis selesai. Ya. Pakaian pun berapa lama? Ada pakaian sampai 10 tahun? Tidak ada. Sementara yang dia bawa itu sampai 10 tahun. Dia yang bercerita, Anas bin Malik. Khadamtun Nabiya sallallahu alaihi wasallam asyrata sinin. Saya melayani Nabi 10 tahun. Semenjak Nabi sampai di Madinah sampai meninggal dunia. Ya. Ketika dia sampai Madinah, dibawa oleh Ummu Sulaim anaknya Anas. Nah, kemudian saya tidak punya apa-apa Rasulullah SAW. Saya punya anak kecil ini. Ketika itu dia berumur 10 tahun. Ya. Antara segitulah. Ada yang mengatakan 10 tahun. Ya. Dan dia nanti meninggal dunia tua sekali. Nabi SAW mendoakan. Sampai usianya 100, di atas 100 tahun. Dan dia punya anak sangat banyak. Ya. Puluhan dia punya anak. Kemudian memiliki kekayaan yang biasa karena didoakan oleh Nabi SAW. Intinya, semenjak datang kemudian dia langsung menjadi pelayan Nabi sampai Nabi meninggal dunia. Ya, ini Anas bin Malik dan dia sekarang yang bercerita. Qala qadimal muhajiruna min Makkah al Madinah. Orang-orang muhajirun dari Mekah sampai di Madinah. Hijrah. Qadimu, mereka tiba, walaysa biaidihim syai'un. Mereka sampai di Madinah tanpa membawa apa-apa. Ya, jangankan bagaimana membawa apa-apa. Badan saja mereka khawatir dibunuh. Jadi mereka keluar itu dengan penuh kekhawatiran hanya baju di badan yang mereka bawa, ya. Melarikan agama, melarikan akidah, ya. Tidak membawa apa-apa, kata Anas, wa kanal ansar ahlal ardi wal aqar. Sementara orang Ansar adalah orang-orang yang punya lahan, karena penduduk setempat punya lahan banyak. Madinah itu kan hamparan yang luas, sementara Mekah gunung-gunung, ya. Maka orang Ansar punya lahan banyak, punya lahan luas, kemudian mereka punya bisnis properti juga, akar, ya, punya toko yang di kedai di pasar misalnya, ya, mereka punya itu. Faqasamahumul Ansar ala, lalu faqasamahumul Ansar, maka orang Ansar membagikan apa yang mereka miliki itu kepada orang Muhajirin. Ala an a'tauhum ansafa thimari amwalihim kull amin. Jadi mereka punya lahan dua. Nah, sekarang kamu ini lahan 1-2 hektar, coba dikelola, ya. Sawitnya. Kurmanya sudah ada, tinggal kamu kelola, dan nanti ya dalam sistem mudharabah, sistem muzara'ah istilahnya, yaitu pemilik lahan dengan pengelola. Nah, ini yang mereka sepakati dengan Ansar, tentu bukan mencari keuntungan dunia di sana, tapi untuk akhirat. Ya, akhirnya dikelola oleh Muhajirin lahan-lahan mereka dengan ketentuan seperti tadi. Setiap tahun mereka dapat, ya. Wa yakfunahumul amal wal mauna. Orang Muhajirin, ya, mengelola, ya, dan menyediakan nanti fasilitas-fasilitas sementara lahan milik orang Ansar. Wa kanat ummu Anas bin Malikin, adalah ibunda Anas bin Malik, yaitu siapa? Ummu Sulaim. Wa hiya tud'a Ummu Sulaim, dipanggil beliau dengan Ummu Sulaim. Wa kanat ummu Abdullah bin Abi Talha, kana akhan li Anas li ummi. Dan dia juga dikenal dengan Ummu Abdullah bin Abi Talha. Ya. Ummu Sulaim ini punya dua punya suami dan anaknya siapa? Anas bin Malik. Ya, kemudian nanti dia meninggal, kemudian menikah dengan Abu Talha. Ya, Abu Talha. Abu Talha juga punya anak dengan beliau, dan Ummu Sulaim juga dikenal dengan Ummu Abdullah. Anaknya dari suaminya siapa? Abu Talha. Ya. Terkenal ini dengan kisah mahar yang paling mulia dalam Islam. Ya. Mahar ini ketika maharnya adalah Islam. Jadi Ummu Sulaim ketika dilamar oleh Abu Talha, ketika itu Abu Talha masih kafir. Ya. Kemudian mengatakan, saya tidak akan menerima kecuali kalau kamu masuk Islam. Ya. Akhirnya masuk Islam dia. Dan Islamnya luar biasa. Ini luar biasa Ummu Sulaim tadi. Ya. Dan kana akhan li Anas li ummi. Abdullah ini adalah saudara si ibu dari Anas bin Malik. Wa kanat a'tat ummu Anas Rasulullah SAW idza qallaha fa'ataha Rasulullah SAW ummu aymana maulatahu umma Usamah bin Zaid. Ya, Nabi SAW pernah dihadiahkan oleh Ummu Anas, Ummu Sulaim tadi atau Ummu Abdullah, ya, idzaqan. Apa artinya idzaqan? Ada sini. Buah kurma. Ya. Ummu Anas bin Malik tersebut pernah memberikan buah kurma, mungkin satu tandan atau satu tangkai kurma, ya, idzaqan. Ya. Kepada Nabi SAW. Ya. Kemudian Nabi SAW memberikannya kepada Ummu Aiman. Ya. Nabi SAW menerima dan dia sudah menjadi hak miliknya. Kemudian dia memberikan pula, menghadiahkan pula kepada Ummu Aiman maulatahu. Ya. Mantan budak ayahnya, mantan budak Nabi. Ummu Aiman ini pengasuh Nabi yang awalnya budak ayahnya, kemudian dihibahkan kepada Nabi SAW atau di menjadi hak milik Nabi, dan dia menjadi pengasuh Nabi, Ummu Aiman. Dan nanti dia masuk Islam dan luar biasa keislamannya. Sementara Ummu Aiman ini adalah istri dari Zaid bin Harithah setelah bercerai dari Zainab. Ya. Setelah bercerai dengan Zainab, maka dia menikah dengan Zaid bin Haritha. Dan nanti Usamah bin Zaid anak dari Ummu Aiman. Anak dari Ummu Aiman. Ya, ini kisahnya bahwasanya Nabi Ummu Sulaim menghadiahkan idzaqan ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menyerahkan atau menghadiahkan pula kepada Ummu Aiman. Ummu Aiman ini adalah ibunda dari Usamah bin Zaid. Ya. Zaid bin Haritha menikah dengan Ummu Aiman, dan ya, anak mereka adalah Usamah bin Zaid. Qala Ibnu Shihab fa akhbarani Anas bin Malik anna Rasulullah sallam lamma faragha min qitali ahli Khaybar وانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمي إذاقها وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه. Intinya tadi bukan buah kurma ya, tetapi batang kurma. Jadi Ummu Sulaim punya lahan yang sudah ada pohon kurmanya membuahi. Jadi berbeda dengan orang muhajirin, orang ansar yang lain. Orang ansar yang lain dia mereka punya lahan ataupun sudah punya padang kurma, tetapi dikelola oleh orang muhajirin. Nah, sementara Ummu Sulaim justru menghadiahkan, memberi hasilnya. Yang mengelola mereka, tetapi hasilnya untuk Nabi. Dan Nabi SAW justru memberikannya kepada Ummu Aiman. Ya. Ini kisahnya. Kemudian nanti setelah perang Khaybar, cerita Anas melanjutkan ceritanya. Lamma faragha min qitali ahli Khaybar, ketika selesai kaum muslimin memerangi orang Khaybar, wansarafa ilal Madinah, dan Nabi SAW balik ke Madinah, raddal muhajirun, orang-orang muhajirin mengembalikan kepada Ansar pemberian-pemberian mereka yang dahulu mereka berikan, yaitu dalam bentuk usaha tadi, lahan milik orang Ansar kemudian dikelola oleh orang muhajirin, dan orang muhajirin akhirnya mengembalikan lahan tersebut kepada orang Ansar. Dan Nabi SAW pun, nah ini yang Nabi SAW pun mengembalikan kurma, batang-batang kurma yang diberikan oleh Ummu Sulaim kepada Ummu Sulaim, kata Anas. Ya, faradda Rasulullah SAW ila ummi idzaqaha. Nabi SAW membalikkan kepada ibu saya batang-batang kurmanya. Wa a'ta Rasulullah SAW Ummu Aiman makanahunna min ha'itihi. Tadi kan Nabi menerima dari Ummu Sulaim, lalu Nabi SAW berikan kepada Ummu Aiman. Dan setelah perang Khaybar, harta sudah banyak, Nabi sudah punya lahan juga, Nabi SAW membalikkan, sebagaimana orang muhajir juga membalikkan kepada Ansar, Nabi mengembalikan kepada Ummu Sulaim pohon-pohon kurma tadi, padahal dia sudah memberikan kepada Ummu Aiman. Caranya bagaimana? Ummu Aiman ini diberikannya dari bahagian lahannya dia sendiri yang sudah miliknya. Ini untuk kamu Ummu Aiman, sementara yang pernah saya berikan kepadamu dari pemberian Ummu Sulaim saya akan balikkan kepada dia. Ya, jadi Nabi SAW menggantinya dengan hak miliknya sendiri. Nah, ini yang sesuai dengan bunyi bab, orang muhajirin juga melakukan, Nabi juga pernah melakukannya. Kemudian kita lanjutkan yang tersisa. Qala Ibnu Shihabin wa kana min sya'ni Ummu Aiman Ummi Usamah bin Zaid annaha kanat wasifatan li Abdullah bin Abdul Muttalib wa kanat min al-Habasati falamma waladat Aminatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da ma tuwfiya abuhu fakanat Ummu Aiman tahdunuhu hatta kabira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'taqaha thumma ankahaha Zaid bin Haritha thumma tuwfiyat ba'da ma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsati ashhur. Ini cerita tentang Ummu Aiman. Sisanya ini adalah cerita tentang Ummu Aiman, siapa dia, dan silakan dibaca terjemahannya. Dia adalah wasifah li Abdullah bin Abdul Muttalib. Apa artinya wasifah? Ada di sini. Pelayannya. Ya. Abdullah bin Muttalib siapa? Ayah Nabi. Jadi milik ayah Nabi. Dan dia Ummu Aiman ini dari mana? Ethiopia, Habasyah. Ya. Ketika falamma waladat, ketika ibunda Nabi melahirkan Nabi setelah ayahnya meninggal, Ini juga riwayat bahwasanya yang paling kuat bahwasanya Nabi SAW lahir dalam keadaan yatim. Ya, ba'dama tufiya abuhu, meninggalnya Abdullah, fakana ummu Aiman tahdunuhu. Maka yang mengurusi Nabi, merawat Nabi adalah Ummu Aiman. Sampai Nabi besar, lalu Nabi SAW memerdekakannya. Ya, Nabi SAW memerdekakannya. Jadi dia mantan budak Nabi, thumma ankahaha, kemudian Nabi nikahkan beliau dengan Zaid ibn Haritha. Dengan Zaid ibn Haritha, thumma tuwfiyat. Nah, ini ceritanya. Kemudian dia meninggal Ummu Aiman. Setelah Nabi meninggal berapa lama? 5 bulan. Ya, 5 bulan setelah Nabi meninggal dunia, dia pun meninggal dunia, Ummu Aiman ini. Ya, ini cerita tentang Ummu Aiman. Sementara yang berkenaan dengan bab kita itu di bagian pertama tadi. Nabi menerima pemberian dari Ummu Sulaim berupa beberapa batang pohon kurma yang hasilnya nanti diberikan kepada Ummu Aiman. Kemudian para muhajirin juga demikian. Nanti setelah mereka punya harta sendiri hasil dari rampasan perang, apalagi Khaybar itu kaya raya, akhirnya Nabi para orang muhajirin mengembalikan ya lahan-lahan tadi kepada orang Ansar, dan Nabi juga mengembalikan pohon-pohon kurma yang diberikan oleh Ummu Sulaim yang sudah diberikannya kepada Ummu Aiman. Dia balikkan kepada Ummu Sulaim dengan cara menggantinya dengan pohon kurma yang dia miliki. Nah, ini yang berkenaan dengan bunyi bab. Sementara bahagian yang tersisa di halaman berikutnya 695 itu cerita tentang Ummu Aiman, diceritakan oleh Ibnu Syihab. Ibnu Syihab ini siapa? Az-Zuhri, murid dari generasi tabi'in dan ulama besar di zaman tabi'in, dan dia pembuku hadis pertama yang diperintahkan oleh Umar bin Abdul Aziz di Madinah. Ibnu Syihab Muhammad ibnu Muslim bin Ubaidillah ibnu Abdillah Ibnu Syihab Az-Zuhri Al-Madani, ya, rahimahullahu ta'ala. Dia yang bercerita tentang Ummu Aiman. Dan Ummu Aiman ini luar biasa. Bahkan ketika Nabi meninggal dunia, ini tambahan sedikit, ya, datang kepadanya Abu Bakar dan Umar. Setibanya Abu Bakar dan Umar ke rumahnya, dia menangis sejadi-jadinya. Benar menangis dan luar biasa. Kedua sahabat yang datang menjenguknya karena memuliakan dia, karena Nabi memuliakan Ummu Aiman, akhirnya kedua-duanya pun menangis. Abu Bakar menangis, Umar menangis karena melihat tangisan Ummu Aiman. Padahal mereka tidak tahu apa yang menyebabkan wanita tua ini menangis. Ya. Lalu setelah lama menangis, bertanyalah Umar, ya, apa yang menyebabkan engkau menangis? Akhirnya bercerita, setelah ditanya, apakah engkau menangis karena masih bersedih dengan kematian Nabi? Ya. Atau dengan ini? Ditanya yang lain-lainnya, dia mengatakan tidak. Lalu dia menyebutkan alasannya, saya menangis karena telah terputusnya wahyu. Ya. Ini keyakinan dia bahwa wahyu telah terputus dengan meninggalnya Nabi. Makanya tidak ada lagi wahyu. Yang mengatakan masih ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, ya, tidak lebih cerdas daripada Ummu Aiman, seorang pembantu, ya, seorang budak, ya, radhiyallahu ta'ala anha. Dia meyakini bahwa Nabi meninggal menandakan bahwasanya wahyu tidak ada lagi sampai hari kiamat. Dan ini kalau wahyu tidak turun, tidak ada lagi, berarti tidak ada keberkahan. Turunnya wahyu itu berkah. Makanya selama kita berhubungan dengan wahyu, bermuamal dengan wahyu, maka akan berkah. Selama orang menjauh dari wahyu, sengsara, dia akan sesat kemana-mana. Ya. Ini tambahan dari cerita Ummu Aiman, dan biografinya banyak dalam kitab-kitab biografi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa kita dapatkan di sana. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.